tersenyum sampai mengeluarkan suara terbahak-bahak. Bahasa kita yang ngakak. Nah, pembahasan ini karena ada dalil berkaitan tentang orang yang sholat tertawa, maka diperintahkan untuk dia mengulangi sholatnya. Nah, diperintahkan untuk mengulangi sholatnya, apakah juga mengulangi wudhunya? Sehingga ini dibahas. Kita baca keterangannya. Ajma'a ahlul ilmi ala anna ad-dhahka fi ghairi salah la yanqidu taharah wa la yujibu wudu'an. Para ulama sepakat, ijma' ahlul ilmi, untuk mengatakan bahwasanya tertawa di luar salat, tertawa fi ghairi salah, di luar salat, itu tidaklah membatalkan kesucian, sehingga tidak mengharuskan untuk orang itu berwudu. Ini pembahasan pertama. Yang kedua, wa ajma'u 'ala dhahka fi salati yubtilul wudu, yubtilu salah. Ya. Mereka juga sepakat. Ahlul ilmi, para ulama, mereka sepakat bahwa tertawa fi salat di saat sedang melaksanakan ibadah salat, yubtilus salata. Hal itu membatalkan salat. Kemudian wakhtalafu fi naqdil wudu min ad-dhahki fi shalah. Kemudian yang menjadi pembahasan adalah mereka berbeda pendapat tentang kewajiban berwudu atau tentang membatalkannya wudu ketika seorang tertawa dalam salat. Ini yang menjadi pembahasan. Kalau tertawa di luar salat itu sepakat tidak membatalkan wudu. Kalau sampai membatalkan wudu, repot Pak. Sudah, kita sudah wudu, ketawa, batal kamu wudu lagi. Walhamdulillah tidak batal Pak. Walhamdulillah tidak batal. Yang berikutnya pembahasan tadi yang disebutkan nanti akan ada dalilnya, orang sedang sholat tertawa, ini sepakat itu membatalkan. Yang menjadi permasalahan adalah orang sedang sholat tertawa, apakah wudunya ikut batal? Kalau sholatnya batal, sepakat. Sedang sholat tertawa, ya, mungkin ada sesuatu yang lucu begitu. Dia melihat sesuatu anak jatuh atau apa, ketawa-ketawa, padahal lagi sholat. Kalau sholatnya batal, sepakat. Wudunya yang jadi permasalahan. Ini ada khilaf di antara ulama. Saya bacakan khilafnya. Fadhaba Abu Hanifah ashabur ra'yi wa thawri والحسن البصري والنحي الى انه ينقض الوضوء. Ulama yang tadi saya sebutkan namanya Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Sufyan Tsauri, Imam Al-Hasan Al-Basri dan Imam Nahi, yakni Ibrahim An-Nahi, berpendapat hal itu membatalkan wudu. Membatalkan salat berarti membatalkan wudu. Ini beberapa ulama yang berpendapat seperti itu. Di sana ada hadis tetapi hadis lemah. Mungkati, hadisnya terputus, tidak sampai kepada Nabi. Sebuah riwayat dari Abu Aliyah, adanya anna rajulan darirul basar, dulu pernah ada kejadian seorang yang darirul basar. Orang ini buta sih tidak, cuman matanya cacat, tidak jelas, bahwa sekitarnya mungkin rabun. Dia tidak jelas pandangannya. Dalam keadaan dia sedang salat bin nas, wan nabi salli bin nas, Nabi sedang sholat bersama para sahabat, melintaslah orang yang memiliki pandangan yang terganggu ini. Walhasil ada sebuah kejadian, dia jatuh. Nah, ada orang yang tertawa melihatnya. Bisa terjadi Pak, kita lagi sholat, orang yang melintas di samping kita jatuh atau nabrak sesuatu karena memang pandangannya kurang jelas. Yang melihat ketawa begitu karena lucunya mungkin, saking tertawa. Nah, Nabi mendengarkan hal itu, ketawanya sahabat yang menyaksikan kejadian tadi. Disebutkan dalam riwayat yang lemah ini, fa amar rasul min man dhahika yu'ida al-wudu'a wa shalah. Dalam riwayat yang lemah ini disebutkan Rasul memerintahkan kepada siapa yang tertawa tadi untuk mengulangi wudu dan mengulangi salatnya. Tetapi sekali lagi hadis ini munqati, dhaifun jiddan, sangat lemah. Ini tidak bisa diyakini hadis Nabi karena lemahnya riwayat tersebut. Ya. Kemudian disebutkan di sini hadis yang sahih, adapun hadis yang thabit, hadis Jair dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ini pun mauqufan, kata beliau, an usila an rajul yadhaku fi shalah. Faqal yu'idu shalah wa yu'idul wudu. Hadis ini pun mauquf. Disebutkan Jabir bin Abdullah ditanya tentang seorang yang tertawa dalam salat. Apa hukumnya? Hukumnya adalah yu'idu shalah, dia mengulangi salatnya karena batal. Wala yu'idul wudu, namun tidak diperintahkan mengulangi wudu. Tidak diperintahkan mengulangi apa? Wudu. Tidak selalu orang yang batal sholatnya berarti batal wudunya. Tidak selalu, Pak. Batal sholat karena tertawa, karena bicara, karena makan, umpamanya. Batal sholat karena tersingkap auratnya, umpamanya. Nah, sholatnya batal. Di antara syarat sahnya sholat adalah tertutup auratnya. Hal itu tidaklah berarti membatalkan apa? Wudunya. Wahada huwa sahih, dan inilah pendapat yang sahih. Wahuwa madhab Syafi'i, ini adalah madhabnya Imam Syafi'i, wa Malik, wa Ahmad, wa Ishaq, wa Abu Thawr. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan Imam Abu Thawr. Ia menyebutkan tentang apa? Bahwa tertawa dalam salat membatalkan sholat, namun tidak membatalkan wudu. Dia harus mengulangi sholatnya dari awal, namun tidak diharuskan berwudu. Pembahasan berikutnya, taghsilul mayyit wa hamluhu, membawa jenazah, memandikan jenazah dan membawa jenazah. Apakah hal ini membatalkan wudu? Beberapa orang berpendapat orang yang memandikan jenazah dia harus berwudu. Ya, dia harus berwudu. Kita baca pembahasan ini, man ghassala mayyitan aw hamalahu fala yuqdul wudu ala rajih. Pendapat yang kuat dalam hal ini bahwa orang yang memandikan jenazah dan yang mengusung jenazah, membawa jenazah, tidaklah membatalkan wudunya. Tidaklah membatalkan wudunya. Ya. Lakin istahabba ba'du ahlul ilmi liman ghassala maytan ay yaghtasila. Akan tetapi sebagian para ulama menganjurkan, ini sunnah bentuknya, bagi siapa yang memandikan jenazah, yang membawa jenazah, untuk dia berwudu. Tidak sampai tingkatan wajib. Hal ini berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda in sahal hadis. Barang siapa yang dia memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi, dan barang siapa yang membawa mayit, maka hendaknya dia berwudu. Dalam riwayat ini terdapat pembahasan tentang sanadnya. Insya Allah hadis, kalau hadis ini sahih maka menunjukkan kepada sunnahnya, tidak menunjukkan kepada kewajiban untuk berwudu, anjuran bentuknya. Walaupun di sana ada perbedaan pendapat antara ulama. Yang berikutnya pembahasan kita adalah tentang orang yang ragu. Dia sudah berwudu, kemudian ragu. Apakah sudah batal wudunya atau belum? Misal mamanya, kita sekarang posisi habis salat maghrib. Kita yakin dalam keadaan suci. Kemudian kita mau melakukan salat isya. Ada keraguan, tadi saya sudah batal belum ya? Berarti sudah kentut atau belum ya? Ketika ada keraguan seperti itu, apakah wajib bagi dia berwudu dikarenakan telah ada keraguan dalam hatinya? Ini pembahasannya. Mungkin kita sedang melakukan sebuah aktivitas, kemudian lupa tadi sudah batal belum ya? Aslinya berarti sudah wudu. Pertanyaannya sudah batal atau belum? Ini yang dibahas oleh para ulama. Kita bacakan keterangan di sini. Man tawadda'a wudu'an sahihan la syakka ala hal ahdatha am la. Barang siapa yang dia yakin sudah berwudu dengan wudu yang benar, kemudian timbul di hati dia keraguan, sudah batal atau belum batal. Fahuwa baqin ala aslin ma ayqana bihi min at-taharah. Maka hukum orang seperti ini adalah dia posisinya tetap dalam keadaan hukum asalnya. Dia sudah berwudu. Hukum asalnya dia sudah berwudu dan dia yakin tadi sudah berwudu. Yang ragunya adalah apa? Batal atau belum batal. Tapi yang yakin apanya? Sudah berwudu. Maka dia tetap dalam posisinya sampai dia pastikan bodinya telah batal. Bagaimana caranya? Disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, qala syukiya ila nabi. Dulu pernah ada seorang mengaduh atau mengeluh kepada Rasul alaihi sallallahu wasallam, yukhayyal ilaihi syai' fi shalah. Orang ini dalam keadaan sedang sholat, kemudian terbesit di benak dia seakan-akan dia batal, mengeluarkan angin, ragu-ragu, batal belum ya, batal belum ya. Padahal dalam keadaan apa? Sholat. Hal ini dilaporkan kepada Nabi, maka Nabi memberikan petunjuk. Beliau mengatakan, la yansarif hatta yasma sautan aw yajid rihan. Janganlah engkau batalkan salatmu sampai engkau mendapatkan angin atau engkau mendapatkan suara kentut atau keluarnya angin dari lubang dubur. Maka barulah engkau batalkan. Kita sedang salat duha mamanya atau salat sunnah, tiba-tiba kok kayak kentut tadi, kadang-kadang meletus di perut, nah merasa apa? Pus begitu, ada angin tapi dalam perut, ya pastikan itu. Kalau engkau memastikan itu keluar dari lubang dubur, maka itu membatalkan wudu. Kalau tidak, maka hukum asalnya adalah engkau masih dalam keadaan suci. Bisa difahami hadirin? Ya. Ada pembahasan di sana tambahan. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini sebuah hadits menjadi sebuah kaidah dalam hidup kita. Da' ma yaribuka. Tinggalkan hal yang meragukan bagimu. Dan kembalilah kamu kepada hal yang tidak meragukan bagimu. Hadis ini kita praktekkan. Orang yang sudah berwudu kemudian ragu batal atau tidaknya, bagaimana cara menerapkannya? Hadis ini, wah saya ragu. Tak mau dibuka, tinggalkan yang ragu. Berarti gimana? Supaya jangan was-was, wudu lagi aja. Begitu enggak Pak? Begitu enggak? Enggak Pak, itu salah. Yang benar apa? Da' ma yaribuka, tinggalkan yang ragu. Ragu, saya sudah wudu, saya ragu batal atau enggak, tinggalkan itu. Ila ma la yaribuka, kembali kepada yang kamu tidak ragu. Kamu tidak ragunya apa? Sudah wudu tadi. Itu yang cara makainya. Tadi sudah wudu, yakin, yakin. Terus saya ragu batal atau enggaknya. Berarti hukum asalnya belum batal karena kamu ragu. Tinggalkan yang ragu, kembalilah kepada hukum asalmu. Kamu sudah wudu tadi? Sudah. Pegang yang ini karena yang ragu batal atau tidak batal. Bedanya kalau ini belum wudu. Yakin belum wudu? Yakin. Pertanyaannya, saya tadi sudah wudu belum ya? Bis wudu rumiki ya? Beribun pak berarti. Hah? Nyinan ragu yang mana? Nyinan ragu wis wudu apa rumiki? Wis aja percaya wis wudu berarti ngeragu. Malah salah pak. Kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya kamu belum wudu. Ya sudah ambil itu, pegang itu. Karena aslinya kamu belum berwudu. Terus kamu ragu saya sudah wudu atau belum? Berarti belum. Ambil yang belum kamu wudu. Begitu caranya pak. Bisa dipahami? Ya. Orang sedang sholat. Orang yang sedang sholat ini sudah wudu belum pak? Ya sudah pak, masih ya berani sholat tanpa wudu. Tiba-tiba ada masalah di perutnya. Ragu ini batal apa enggak ya? Maka Nabi memberikan petunjuk, jangan kau batalkan salatmu sampai engkau mendengarkan suara atau mengeluarkan angin. Begitu bisa dimengerti hadirin. Sehingga terapkan ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Masuk yang berikutnya, wujubul wudu li ajli salah la khair. Ada beberapa hal pembahasan kita sekarang ini yang menjadi polemik di masyarakat. Mau begini harus wudu, mau begini harus wudu. Apakah betul ada yang mengharuskan wudu selain sholat? Ini akan kita bahas. Apakah ada hal lain yang mengharuskan seorang untuk berwudu selain ibadah sholat? Seperti saya berikan contoh, tawaf. Ini menjadi polemik bagi orang-orang yang haji dan umroh. Ya karena tawaf di sana pak. Kalau di kita gak pernah tawaf. Orang Indonesia tawaf tampundi pak. Menjadi polemik. Batal di tengah-tengah tawafnya. Dalam keadaan zahma kabir, padat. Dan kamar mandi itu jauh keluar, berdesak-desakan. Dan kemungkinan kamu akan meninggalkan jamaahmu. Lebih repot lagi kalau membawa orang tua. Suknang di disit pak. Bingung jenengan di suknang dimiki ya. Muter-muter drak melong. Bingung hilang kabeh. Jenengan hilang, wong tuane hilang. Mumet mudan pak. Mumet. Nah, beberapa orang mengharuskan harus berwudu ketika hendak tawaf. Apakah ini benar? Di pembahasan kita. Hadirin sekalian, ada beberapa hal yang terjadi atau menjadi sebuah hal yang diyakini harus berwudu sebelum melakukan wudu. Berikut ini pembahasannya adalah wujubul wudu la li ajli salat la ghair. Kewajiban berwudu itu ketika orang hendak salat saja. Tidak ada yang lain. Baca Quran bagaimana? Menyentuh mushaf harus wudu atau tidak wudu? Kalau dikatakan dianjurkan, ya dianjurkan. Tapi kalau dikatakan wajib, ini yang dibahas oleh para ulama. Tawaf harus wudu karena tawaf itu adalah ibarat sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Apa kebetul itu? Ini yang kita bahas. Ketika bersenggama atau hendak bersenggama harus dalam keadaan berwudu. Pernah mendengar begitu pak? Nah, repot banget pak, mesinnya sudah ngepul-ngepul keluar asapnya, syahwatnya sudah dipun-pun, mikir wudu di situ. Waduh, repot teman. Apakah memang harus? Nah, ini akan kita bahas. Kita bacakan keterangannya. Yajib al-wudu liman arada salat wa huwa muhdithun. Seorang yang berhadas, hadas kecil. Kalau hadas besar harus mandi. Hadas kecil. Ketika hendak salat wajib baginya wudu. Sebagaimana ini disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, al-ayah. Idza kumtum, apabila kalian hendak melakukan salat, maka berwudulah. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelum ini. Disebutkan dalam hadits yang sahih, la yaqbalullahu salatan min ghairi tahurin atau bi ghairi tahurin. Tidak diterima oleh Allah salatnya seorang hamba tanpa dia bersuci. Ini menunjukkan bahwa wudu hukumnya wajib bagi setiap orang yang hendak salat, baik itu salat yang wajib ataupun salat yang sunnah. Semua salat, salat tahiyatul masjid, salat duha, salat malam, salat gerhana, salat jenazah, semua harus dalam keadaan taharah, suci dari dosa. Ini suci dari hadas. Saya ulangi, suci dari hadas. Kemudian pembahasan yang kedua, wala yajibul wudu li ghairi salat. Tidak ada yang mewajibkan wudu selain ibadah salat. Ini dia. Wal yuharram al muhdithi syai'un ghairi salat wa inna mustahab 'inda umurin ta'ti. Ada beberapa hal yang menjadi pembahasan di antara ulama, ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Yang rajih adalah sunnah dalam beberapa hal berikut ini. Tawaf ketika mengelilingi Ka'bah, apakah wajib wudu atau sunnah? Ataukah batal orang yang tawaf tanpa wudu? Pembahasannya sebagai berikut. Falam nakif ala dalilin sahihin sarihin yulzim at-tawafin at-taifin biludu. Tidak ada nas yang jelas yang memerintahkan untuk berwudu bagi setiap orang yang akan tawaf. Tidak ada perintah yang jelas. Padahal yang tawaf di zaman Nabi begitu banyak. Yang haji wada bersama Nabi sekian ribu. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan wajib wudu. Kalau seandainya ada, tentunya sekian ribu orang yang ikut haji wada bersama Nabi akan meriwayatkan hadis itu, walaupun satu. Padahal ribuan ini. Kalau bicara tentang haji, sahabat yang meriwayatkan itu banyak sekali karena mereka masing-masing apa? Mengikuti hajinya Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini. Ketika bicara masalah tawaf, tidak ada yang mengharuskan, satu riwayat pun mengharuskan untuk berwudu. Waqad kanat a'dadun minal muslimin la yuhsihum la yusihim illallah. Sungguh di zaman Nabi manusia begitu banyak kaum muslimin melakukan ibadat tawaf ala ahdi nabi walam yarid lana annahu amara ahadan, namun tidak tersebut satupun dari nabi bahwasanya beliau memerintahkan kepada seorang di antara para sahabatnya untuk berwudu ketika hendak tawaf. Mahtimalin natanaqid mahtimalin inqidail wudu, sangat dimungkinkan sekali ribuan orang yang ikut haji wada bersama nabi tawaf, sangat dimungkinkan sekali adanya yang batal. Ribuan, Pak. Ribuan. Ya. Tetapi tidak tersebut satupun riwayat yang menyatakan barang siapa yang batal ketika tawaf maka wajib baginya wudu. Tidak seperti sholat. Sholat sangat jelas. La yaqbalullahu salatan man ahdatsa tadda. Allah tidak menerima sholatnya seorang hamba yang dia berhadats sampai dia berwudu. Jelas sekali ini perintah. Kalau seandainya tawaf itu juga harus wudu, maka akan ada perintah seperti itu walaupun satu. Padahal ini ribuan orang yang tawaf bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Bisa dipahami hadirin? Nah. Di sana saya singkat pembahasannya panjang lebar. Falam yarid dalil ala ijabil wudu li tawaf. Di saat itu Rasul tawaf kudum, para sahabat ribuan tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, tiga kali tawaf. Kalau sa'i memang tidak ada pembahasan. Sa'i itu tidak ada pembahasan. Sa'i harus wudu. Jangan mengada-ada. Tidak ada nas yang menunjukkan sa'i safa marwa harus wudu. Tidak ada, Pak. Nah, jangan berlebihan. Ada beberapa orang yang ketika dia sa'i dia batal. Kemudian keluar ke area apa toilet yang sebelah kanan dari mas'a. Jauh itu, Pak. Kalau dari Marwa dekat, hanya berapa meter masuk ke arah kiri. Nah, kalau dia tidak tahu jalan, bingung, dia taunya toilet angka 3 di bawah apa Grand Zamzam atau Maktab Zahabi. Toilet 3. Dia ke situ. Wah, jauh sekali. Kasihan. Sa'i itu tidak ada pembahasan. Sa'i tidak ada wudu di situ. Yang menjadi pembahasan tawaf. Kenapa? Karena ada nas. Saya bacakan nasnya. Menjadi pembahasan di sini. Tersebut nas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an disebutkan at-tawafu bil bait salatun illa anna Allah baha fihi al-kalam. Ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tawaf di Baitullah al-Haram Mekkah mengitari Ka'bah itu adalah salat, kata beliau. Illa, kecuali bedanya dengan salat itu adalah Allah bolehkan untuk berbicara. Ini yang menjadi pembahasan. Ada nyirat ini. At-tawaful bait salatun. Tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Bedanya dengan salat yang biasa adalah dalam tawaf boleh bicara. Kalau dalam salat tidak boleh bicara. Kalimat ini yang menjadi pembahasan para ulama. Ya. Qalu idza kana at-tawaf salatun. Para ulama berpendapat dengan hadis ini, kalau tawaf di Ka'bah itu adalah salat, fayajibu lahu wudu, maka berarti wajib baginya untuk berwudu. Kas salat seperti ibadah salat yang lain. Lakin hadza mardud, akan tetapi pendapat ini terbantahkan oleh para ulama yang lain. Apa bantahannya? Perhatikan. Yang pertama, hadis tadi tidaklah sahih. Itu ucapannya Abdullah bin Abbas. Yang benar itu Mauquf Ibn Abbas. Sebagaimana dikuatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Baihaqi, Imam Ibn Taimiyah, dan Ibn Hajar dan yang lainnya. Mengatakan bahwa itu ucapannya Abdullah bin Abbas. Bahwa tawaf di Ka'bah adalah ibadah seperti sholat. Atau sholat itu adalah sholat kecuali namun dibolehkan badannya apa? Berbicara. Yang kedua adalah, kalau seandainya ucapan Ibn Abbas itu sahih, bahwa tawaf di Ka'bah adalah ibadah sholat, falilizimu minhu anna tawafa yushbuhu sholat fi kulli syai'. Ini tidaklah memberikan pengertian bahwasanya tawaf itu seperti sholat secara total. Kenapa? Karena sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ada ruku, ada sujud, ada i'tidal. Ada rukun, ada wajib. Ada syarat dan ada pembatalnya. Dalam tawaf tidak ada itu semua. Siapa yang mengucapkan kalimat ini? Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Yang dikenal dengan Syekh Ibn Uthaymin. Syekh Ibn Uthaymin mengatakan, tawaf dengan sholat itu farkun kabir. Perbedaannya sangat banyak sekali. Sehingga tawaf itu bukan sholat. Sholat itu bukan tawaf. Perbedaannya sholat itu ada takbir, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada salam. Tawaf tidak ada. Ya, sehingga saya bacakan di sini keterangan Syekh Ibnu Taimiyah supaya kita lebih mungkin dengan ini, dengan lebih kokoh dengan ini. Qala Syekhul Islam Taimiyah Demikian ucapan ini dalam majmu' fatawa. Wa tabayyan li anna taharatul hadatsi la tushtaratu fi at-tawaf. Dengan ini jelaslah bagiku, kata beliau, bahwasanya suci dari hadas tidak menjadi syarat tawaf. Wala tajib fihi bila raib, sehingga wudu tidaklah menjadi kewajiban bagi orang yang akan tawaf, dan ini tanpa ragu, kata beliau. Bila raib, tanpa ragu. Sampai sini koma, kata beliau. Tanpa ragu tidak kewajib, tidak ada kewajiban apa? Wudu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, walakin tustahabu fi taharatus sughra, akan tetapi disunahkan baginya untuk berwudu. Disunahkan ya baginya untuk apa? Berwudu. Nama tadullu ala adami wujubiha fihi, kata beliau, dalil yang ada tidak menunjukkan wudu wajib bagi orang yang akan tawaf. Pelajari tentang ibadah apa? Haji. Ketika tawaf tidak ada di situ pembahasan rukun tawaf wudu. Ya, tidak ada. Walaupun di situ ada khilaf di antara ulama, tetapi Syekh Sam Tim mengatakan tidak ada dalil, bahkan yang ada dalil adalah tidak menunjukkan wajibnya wudu. Karena memang di waktu itu sahabat begitu banyak, tidak ada satupun yang meriwayatkan wajibnya apa? Wudu. Walaysa fi syari'ati madul 'ala wujubi taharah as-sughra fihi. Tidak ada dalam syariat kita yang menunjukkan kewajiban untuk berwudu ketika tawaf. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Cuman menjadi sebuah masalah ketika dia setelah selesai tawaf, dia melakukan salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Itu dia. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Setelah selesai 7 kali, nah, kemudian dia lepas dari putaran yang ketujuh, dia selesai, dia mencari tempat ke arah kanan di belakang makam Ibrahim. Itu belakang. Jangan di tempat tawaf nanti ketendang-tendang. Cari di belakang-belakang sana. Untuk sholat 2 rakaat ba'da tawaf. Lah ini harus wudu. Ini harus wudu. Namanya sholat pak. Tanpa wudu ya tidak sah. Berarti bagaimana urusannya? Urusannya gampang. Ketika selesai dia tawaf, dia berwudu. Bolehkah wudu dengan air zam-zam yang ada di sekitar situ? Boleh. Air zam-zam itu melimpah. Karena memang setelah selesai kita tawaf, diperintahkan kita untuk minum air zam-zam. Kita menyiram muka, menyiram kepala. Kemudian boleh di situ berwudu. Begitu. Bisa difahami hadirin? Kemudian setelah itu ke mas'a, sa'i, safa, marwah. Tahalul selesai dari umrahnya. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bacakan. Pada pertemuan akan datang akan kita masuk pada apakah memegang mushaf ketika hendak membaca Al-Quran harus berwudu. Ini akan kita sampaikan insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.